Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Selanjutnya, halaman 51 ya. Naam, ya. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, selanjutnya, na'am, ya, yajibu an yakuna raddul alimi qa'iman 'ala al-adillati min al-kitabi was-sunnati wa bil uslubil munasib. Benar, wajib bantahan seorang alim wajib untuk ditegakkan di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bantahan itu dengan metode yang sesuai, yang cocok. Itu benar. Faqad yatatallabul mauqiful lin war rifq. Faqad yatatallab al mauqif al lin war rifq. Mungkin saja menuntut adanya mauqif, sikap lembut, ya, lemah lembut. Wa qad yatatallab al-quwwata 'ala al-mustakbir wal mu'anid, dan boleh jadi menuntut adanya kekuatan, ya, dalam menghadapi orang yang sombong dan orang yang menentang kebenaran. Nah, jadi ini dua mauqif, ya. Tergantung keadaan. Boleh jadi mauqif yang ditempu adalah lemah lembut, dan boleh jadi yang ditempu adalah tegas, keras. Tergantung siapa yang dihadapi. Nah, jika dia sombong, menentang kebenaran, maka ini membutuhkan kekuatan, tegas, keras dalam menghadapinya. Wakilahuma la yunafil hikmah, dan keduanya, dua mauqif tersebut, ya, tidak bertentangan dengan yang namanya hikmah. Tidak bertentangan dengan namanya hikmah. Fa innal hikmata wad'u syai' fi mawdi'ihi. Karena yang namanya hikmah, bijak, definisinya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Menetapkan sesuatu di tempatnya. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Jika, ya, pada tempat yang seharusnya dikerasi dengan kuat, dengan tegas, kemudian dilembuti, maka bukan hikmah. Ya. Begitu pula sebaliknya. Qala syair, kata penyair, wa wad'un nada fi mawdi'is sayfi bil 'ula mudirrun kawad istayfi fi mawdi'in nada. An-nada itu kelembutan, ya, maksudnya di sini bisa bermakna embun, kelembutan, semakna itulah, ya. Nah, wad'un nada bisa juga bermakna an-nada itu seperti dikatakan ulama tentang al-ihsan, badlun nada yakni mencurahkan an-nada, kebaikan, nah, kedermawanan, nah, maknanya seputar itu. Nah, ini makna an-nada di sini, wad'un nada, meletakkan an-nada, ya, yakni berbuat baik, lembut, ya. Fi mawdi'is sayfi, pada tempat yang seharusnya, ya, yang diletakkan di situ adalah pedang, ya, bil 'ula. Jadi yang seharusnya di situ, ya, pedang yang digunakan, bukan kelembutan, bukan kedermawanan, bukan kebaikan yang diberikan padanya. Harusnya pedang yang digunakan. Maka itu mudhirun. Maka itu memudaratkan. Kawad'i sayfi fi mawadhi'in nada. Sebagaimana sebaliknya. Seperti halnya menggunakan pedang pada tempat keadaan yang seharusnya yang digunakan di situ adalah an-nada. Kedermawanan, kelembutan, kebaikan. Nah. Jadi tidak boleh salah penempatan. Yang seharusnya di menggunakan kekuatan dengan tegas dan keras, kemudian justru berlemah lembut, salah. Begitu pula sebaliknya. Yang seharusnya dilemah lembuti kemudian dikerasi dengan kuat, itu juga salah. Waqala syair, kata penyair yang lainnya, idza lam yakun illal asinnatu markaba fama ana idza lam yakun illa al-asinnata markabun fama hilatul muttar illa rukubaha. Nah, fama hilatul muttar illa rukubaha. Nah, idza lam yakun illa al-asinnata markabun fama hilatul muttar illa rukubaha. Jika tidak ada lagi pilihan di dalam yakun, ya, markab ini kendaraan tunggangan. Jika tidak ada markab tunggangan yang bisa dipilih kecuali al-asinna, kecuali unta yang sudah tua, yang sudah berumur, ya, tunggangan yang kuat cepat itu kan yang muda ya. Nah. Kalau yang ada yang berumur, yang sudah tua, tidak ada pilihan kecuali itu, maka tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh orang yang terpaksa. Harus berangkat, harus safar, kecuali menunggangi yang tua ini tadi. Dia terpaksa, tidak ada pilihan lain. Nah. Iya. Sekarang orang itu sombong, angkuh, menentang al-haq, dilemah lembuti, tidak ada gunanya. Ya, terpaksa dikerasi. Nah, ini yang bisa dilakukan. Dengan kuat membantahnya, mentahzirnya. Hadza wa la yalzamu ar-rad ولا يلزم الرد معرفة الباعث على البدعة أو المعصية. Ini ya, dan tidak ada keharusan bagi orang yang membantah, tidak diharuskan bahwa orang yang membantah harus mengetahui apa penyebab munculnya bid'ah itu atau maksiat itu. Apa motivatornya? Ya, faktor penyebab munculnya bid'ah itu atau maksiat itu. Li'anna dhalika mimma la ya'lamu illallah. Karena yang seperti itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jika Anda membantah seseorang yang mendatangkan bid'ah, ya, menyebarkan bid'ah, melakukan maksiat, kemudian hendak dibantah. Diharuskan bahwa yang membantah ini harus meneliti dulu apa penyebabnya, apa motivatornya kok dia mendatangkan bid'ah itu atau maksiat itu. Wah, padahal ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi, tidak benar yang dikatakan oleh Ruhaili, Ibrahim Ruhaili bahwa harus demikian. Kata Syekh Rabi, itu bukan keharusan. Ya, dibantah saja tanpa harus tahu apa penyebab, apa motivator munculnya bid'ah itu, maksiat itu. Itu masalah penyebab, motivatornya apa? Itu urusan Allah SWT. Kewajiban kita adalah membantahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam umar an anquba quluban nas wala ashqa butunahum." Ya. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintahkan untuk membongkar ya hati-hati manusia. Ya, dicungkil, dibongkar, diteliti. Dan tidak pula diperintahkan untuk merobek perut-perut mereka untuk meneliti dalamnya bagaimana sebenarnya. Artinya yang jadi patokan adalah, yang jadi dasar adalah yang zahir, yang muncul di luar. Bagaimana ucapan dia, bagaimana perbuatan dia, amalannya. Itu yang jadi dasar. Bagaimana hatinya di dalam? Nah, itu yang tahu Allah SWT. Ini maksud Nabi SAW. Qalahu sallallahu alaihi wasallam fi qissati dzil khuwaisirah. Nabi SAW menyabdakan ini pada kisahnya dzil khuwaisirah. Hadis muttafaq alaih. Kisah dzil khuwaisirah, masih ingat ya? Dzil khuwaisirah yang ketika Nabi Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah, ya, memilih orang-orang tertentu. Nah, dengan tinjauan maslahat ta'liful qulub, untuk memikat hati-hati beberapa orang yang dianggap lemah, ya, masih lemah imannya, sehingga semakin kokoh. Nah, Dzul Khuwaisirah ini protes dia dengan mengatakan, hadhil kismah ma urida biha wajhullah. Pembagian ini yang dilakukan oleh Muhammad adalah pembagian yang tidak bijak. Ini pembagian yang bukan diinginkan dengannya wajah Allah, ridho Allah. Luar biasa ini. Nah, ini bibit khawarij. Nabi Rasulullah, Rasul, ya, dan posisinya sebagai waliul amr, imam, pemimpin umat, mengambil kebijakan itu, diprotes seperti itu, ya, oleh Dzul Khuwaisirah. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab minta izin untuk membunuhnya. Nah, ya, tetapi tidak diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian, saya khruju min di hadar rajul qawmun yakra'un al-Quran la ijawizu taraqiyahum yamrukuna min ad-din kama yamrukusah min ar-rumiyah. Nah, akan keluar, muncul dari keturunan orang ini, Khuwaisirah ini, kaum mereka itu membaca Al-Quran tetapi tidak merasuk ke dalam hatinya, tidak melewati kerongkongannya, ya, tidak menjadikan iman mereka benar. Nah, mereka masuk dalam Islam, keluar lagi sebagaimana keluarnya anak panah yang melesat menembus sasarannya karena saking kerasnya, keluar lagi. Nah, mereka masuk dan keluar lagi karena ekstrimnya, hulunya. Itu kelompok khawarij. Tetapi bukan berarti dikafirkan mereka, menurut pendapat yang rajih. Mereka keluar dari Islam, yakni pada prinsip yang mereka selisihi itu. Prinsip yang mereka selisihi adalah bibitnya seperti Dzul Khuwaisirah ini, yang dilakukan kepada Nabi SAW. Khawarij itu adalah, ya, jika melihat pada mata, kacamata mereka, pandangan mereka, pemerintah, waliul amr melakukan kesalahan, kemudian dikafirkan, ya, melakukan dosa besar, dikafirkan, kemudian dihalalkan oleh mereka untuk berjihad, melakukan khuruj, pemberontakan, untuk menggulingkan pemerintah itu. Nah, ini kisahnya terkhusus. Nah, disitulah Nabi SAW mengucapkan ini. Ya, Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna unasan, sesungguhnya ya orang-orang kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka disikapi berdasarkan wahyu, dihukumi berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, wa innal wahya qad inqata'a, dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah terputus ya, dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku sebagai penutup Nabi dan Rasul, wahyu berhenti sudah ya. Wa innama na'khuduhumul an, hanyalah sesungguhnya kami, yakni Umar bin Khattab selaku khalifah penerus ya Nabi alaihi salatu wassalam, hanyalah sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang ini bima dhahara lana, berdasarkan apa yang tampak kepada kami ya di luar, berdasarkan min a'malikum, dari amal-amal kalian, berdasarkan ucapan kalian, perbuatan kalian, itu yang zahir, itu yang tampak ya, berdasarkan itu kami menghukumi kalian. Faman azhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu, maka barang siapa di antara kalian menampakkan kebaikan kepada kami ya, kami pun menjaminnya dan kami pun mendekatkannya di sisi kami, diterima dan diberi jaminan rasa aman dan didekatkan ya sebagai saudara kawan. Walaysa ilaina min sarirotihi syai'un, dan bukan urusan kami sama sekali mengenai apa yang tersembunyi di dalam hatinya, kalbunya. Allah yuhasibuhu fi sarirotihi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab dia di hari akhirat nanti mengenai rahasia yang tersembunyi dalam hatinya. Wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanatun, dan barang siapa menampakkan kepada kami kejelekan pada ucapannya, perbuatannya, kami tidak menjaminnya, tidak mempercayainya ya, dan kami tidak membenarkannya ya. Wa in qala inna sarirotahu hasanah, meskipun dia mengatakan, mengaku, mengklaim bahwa hatinya, yang di dalam hatinya itu baik, nah itu bukan urusan kami yang ada dalam hati, tapi yang tampak pada ucapan dan perbuatan, itu yang menjadi dasar hukum. Nah, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, jadi masalah apa penyebab munculnya bid'ah itu dari seseorang, maksud dari seseorang ya, itu masalah urus, masalah hati, masalah kalbu, itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini adalah bid'ah maksiat tersebar, harus dibantah. Nah, jadi tidak seperti kata Ruhaili bahwa harus tahu apa penyebabnya, apa yang ada dalam hati orang yang mendatangkan bid'ah atau maksiat itu, sehingga dibantah dengan sesuai, tidak benar itu. Kita dengar Nabi SAW saja ya, seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti ini. Yang jadi dasar hukum adalah apa? Apa yang tampak ya, lahiriahnya, bukan batinnya. Wa yajibu at-taysir 'ala du'ati ila Allah wa ad-dabin 'an dinih. Wajib memberi kemudahan, kata Syekh Rabi, kepada para dai ya, yang mengajak kepada Allah, agama Allah, dan yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan beri syarat-syarat, kaidah-kaidah yang ruwet, jelimet, sulit, berat, atau bahkan tidak mungkin dilakukan, sehingga justru menghalangi orang untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar untuk membantah kebatilan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Haditsin muttafaq alaih. Yassiru, berilah kemudahan. Wa la tu'assiru, jangan beri kesulitan. Wa bashiru, beri kabar gembira. Wa la tunaffiru, dan jangan membuat orang lari dari agama ini. Ya. Beri kemudahan dan jangan menyulitkan. Pikat orang-orang ke agama Allah dengan memberi kabar-kabar gembira. Hal-hal yang menggembirakan. Dalam ucapan, perbuatan, membuat orang senang dengan agama ini, tertarik. Jangan mendatangkan ucapan, perbuatan, sikap yang membuat orang justru lari. Tidak suka dengan agama ini. Fahadat taisir. At-taisir, yakni pemberian kemudahan ini yang diperintahkan dalam hadis, kama yajibu ayyakuna minad du'at, sebagaimana ini wajib dilakukan oleh dai. Ya, ini yang sering kita dengar ya. Jika ada yang memberi nasihat yang tertuju kepada para dai atau calon dai yang hendak berdakwah, dinasihati dengan hadis ini. Bahwa dalam berdakwah ya ada bimbingan Nabi, yaitu yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Kata Syekh Rabi, hadis ini di samping hadis ini tertuju kepada para dai agar adab ya dai dalam berdakwah seperti yang dibimbingkan pada hadis ini, yajibu ay yakuna lahum kadzalik, wajib juga ditujukan hadis ini ya bagi mereka, bukan hanya atas mereka, bahwa mereka dalam berdakwah harus seperti ini. Tetapi para dai itu juga wajib harus ya ditujukan bagi mereka hadis ini, yakni untuk mereka juga, yakni mereka di dalam menjalankan tugas dan kewajiban berdakwah juga harus diberi kemudahan dalam berdakwah. Jangan dipersulit. Nah, fima yakumuna bihi min inkaril munkarat, dalam melaksanakan tugas mengingkari kemungkaran, jangan sulit persulit mereka bahwa kalian dalam mengingkari kemungkaran hasyaratnya harus begini begini begini begini, sehingga justru mereka tidak bisa melaksanakan tugas itu karena kesulitan. Jadi jangan persulit mereka di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beri kemudahan kepada doa tersebut. Ya, fala yurmuna bitasyaddud wal ghulu, maka jangan tuduh dai-dai itu bahwa mereka tasyaddud ketika mengingkari kemungkaran. Jangan tuduh bahwa mereka ekstrim ketika mengingkari kemungkaran. Ya, ketika membantah bid'ah, syubhat. Ya, karena kalau digitukan itu namanya mempersulit mereka. Mempersulit mereka, memojokkan mereka kan? Nah, jadi bukan hanya mereka yang diwajibkan untuk memberi kemudahan kepada mad'u, tetapi ketika dai ini berdakwah dan melaksanakan tugas, mereka mengingkari kemungkaran, mereka membantah bid'ah, syubhat. Jangan kemudian mereka dituduh, oh, kalian tasaddud, kalian ekstrim. Itu namanya mempersulit dan memojokkan mereka. Wajib juga untuk mereka diberi kemudahan. Mudahkan urusan mereka. Dukung mereka ketika mengingkari kemungkaran. Jangan justru dipojokkan, disudutkan, kemudian dikata, oh kalian tasaddud, kalian ekstrim. Itu bertentangan dengan hadis tadi. Jika mereka digitukan. Kama yajri alaihim hadar rami al-an min fi'atin ma'rufah nasobat nafsaha limuqawamati ahli sunnati wa tashwihihim. Sebagaimana yang terjadi, ya, apa yang menghujam mereka, yaitu du'at ahli sunnah sekarang ini, berupa rami, tuduhan, yang munculnya dari sekelompok orang yang dikenal, yang mereka memasang diri mereka, mengangkat diri mereka untuk melawan ahlus sunnah dan untuk merusak citra ahlus sunnah. Nah, mereka mengaku bahwa mereka ahlus sunnah, mereka lah yang bijak, kemudian ahlus sunnah yang hakik yang sebenarnya, ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, al-wala' wal bara', rudud membantah bid'ah syubhat, nah kemudian mereka-mereka itu ya merusak citra ahlus sunnah tersebut, yang mengatakan mereka itu adalah tasyaddud, mereka itu ekstrim. Nah, dengan keluarnya nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili dengan kaidah-kaidahnya, syarat-syaratnya seperti ini, akhirnya terposisikan ya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Muhammad bin Hadi, Abdullah Bukhari dan yang lainnya, dan tampil melaksanakan kewajiban ini, terposisikan, oh mereka mutasyaddid. Nah, mereka ekstrim. Ya, dan mereka sangat menyahut dengan itu. Ya, kalau di negeri ini, ya, perpanjangan tangannya Firanda dan kawan-kawan. Nah, yang merupakan pengikutnya Ali Hasan Al-Hilabi, pengikutnya Ar-Ruhaili ini. Nah, seperti itu. ولا يجوز أن توضع في وجوههم العقوبات التي تهين عزائمهم في نشر الحق والذب عنه. Tidak boleh meletakkan di wajah-wajah mereka, di hadapan mereka, akobat, rintangan-rintangan. Ya, yang rintangan-rintangan itu dalam bentuk koidah-koidah dengan syarat-syarat ini dan itu yang rumit, sulit, bahkan tidak mungkin ya terrealisasi. Yang hal itu menjadikan, yakni melemahkan tekad mereka, semangat mereka di dalam menyebarkan al-haq dan membela al-haq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah sesungguhnya kalian diutus di muka bumi untuk berdakwah, mendakwakan al-haq, muyassirin, dengan memberi kemudahan, dan tidaklah kalian diutus untuk memberi kesulitan. Ya, karena agama Allah Subhanahu wa taala terbangun di atas ini. Ya, di atas kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Hadits ini keluar oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya. Jangan sulitkan dai-dai itu. Jangan pojokkan mereka, jangan tuduh dengan tasyaddud, ekstrim dan seterusnya. Dukung, seharusnya didukung. Nah, dan disemangati. Ketika mereka punya keahlian dan kemampuan, kekuatan untuk melakukan itu. Nah, fakasratul quyudis saqilah. Fakasratul quyudis saqilati ala raddina ala ahli al-ahwa wa dhalal min ashaddi anwa'it ta'sir wa ab'adiha anit taysir. Banyaknya koid-koid, syarat-syarat yang berat, syarat-syarat itu berat-berat yang dipersyaratkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili harus terpenuhi, ya, dipersyaratkan atas orang-orang yang mau membantah ahlul ahwa wad-dhalal, ini tergolong, ya, termasuk jenis memberi kesulitan yang sangat memberatkan dan sangat jauh, paling jauh dari pemberian kemudahan kepada mereka. Nah, kemudian nasihat berikut dari Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili pada halaman 31-32. Dia mendatangkan kaidah bahwa orang yang membantah itu, di antara syaratnya harus memperhatikan maslahat mafsadat. Ya. untuk mentahkik, merealisasikan, wujudkan maslahat syariah dengan bantahannya itu. Jika dengan bantahannya itu justru mengakibatkan mafsadat, kerusakan yang itu lebih dominan, ya, dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan oleh penyelisihan orang itu, kata dia, maka tidak disyariatkan membantah pada kondisi seperti ini. Nah, ini kaidah syarat berikutnya dia tampilkan, datangkan. Ayyuru'a fi ar-radd, ayyuru'a fi ar-radd 'ala al-mukhalif. Kurang jelas. Ayyuru'a fi ar-radd 'ala al-mukhalif ayyu haqqaqa al-maslahah al-maslahatu syar'iyyatu lir-radd. Diperhatikan dalam membantah terhadap bantah terhadap orang yang menyelisihi al-haq, ya, diperhatikan agar terrealisasi, dihasilkan maslahat syar'iyah pada bantahannya itu. Nah, fa in tarattaba alaihi mafsadatun rajihah ala mafsadatil mukhalafah, jika bantahan itu berakibat munculnya mafsadat yang lebih dominan dibandingkan mafsadat penyelisihan. Jadi penyelisihan yang muncul itu kan mafsadat, ya, merusak. Tetapi jika bantahan yang muncul ini justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan oleh penyelisihan itu, kata dia, falai syurrod, maka tidak disyariatkan membantah di sini. Nah, ya, fi hadil hal, pada keadaan ini, falai syurrod fi hadil hal, fa innahu la tudra'u mafsadatun bima hiya a'zamu minha, karena sesungguhnya satu mafsadat tidak boleh diatasi dengan mendatangkan mafsadat yang justru lebih besar daripada mafsadat itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lagi-lagi menukil dari Ibnu Taimiyah, fala yajuzu daf'ul fasad al-qalil bil fasad al-katsir, tidak boleh mengatasi fasad, kerusakan fasad yang kecil dengan kerusakan yang lebih besar. Wala adaf'u akhaffid dararain bi tahsili a'lamid dararain, dan tidak boleh mengatasi, ya, mudarat yang ringan dengan menghasilkan mudarat yang lebih besar. Fa inna asy-syari'ah asy-syari'ata ja'at bi tahsili al-masalihi wa takmiliha. Karena sesungguhnya syariat itu datang untuk menghasilkan, merealisasikan maslahat, maslahat dan menyempurnakan maslahat-maslahat itu, wa ta'tilil mafasidi wa takliliha, dan untuk menepis, meniadakan mafsadat, kerusakan, dan untuk memperkecil, mengurangi kerusakan, bihasabil imkan, tergantung kemungkinannya. Wa matlubuha tarjihu khairil khairain, dan tuntutannya, ya, adalah tarjih khairil khairain, yaitu mentarjih, ya, yang terbaik dari dua pilihan yang baik. Idza lam yumkin ayyajtami'a jami'an, jika keduanya tidak mungkin dihasilkan secara bersamaan, maka yang mana yang didahulukan, dahulukan yang terbaik. Ya, itu yang diterjih, itu yang didahulukan. Dan wadaf'u asy-syarrain, wadaf'u asy-syarrain idza lam yattafiqa jami'an, dan begitu pula ketika berdesakan dua kejelekan, mesti ada yang terjadi salah satunya, maka yang mana yang ditempuh, mencegah, mengatasi yang terjelek dari kedua kejelekan itu, jika tidak memungkinkan kedua-duanya dihilangkan, maka terpaksa didahulukan menghilangkan dulu yang paling jelek, yang paling besar kejelekan. Begitu kaidah. Nah, dari intaha kalam Ibn Taimiyah dari Al-Masail Al-Maridiniyah. Nah, kata Syekh Rabi Akul, aku katakan, inna kalam Syekh Islam haqqun, sesungguhnya ucapannya Syekhul Islam ini benar. Fala yajuzu daf'ul fasadil qalili bil fasadil kathir ila akhiri. Tidak boleh tidak boleh mengatasi, ya, kerusakan yang kecil dengan kerusakan yang lebih besar, ila akhir, sampai Akhir ucapan Ibnu Taimiyah. Lakinni, akan tetapi aku a'takidu, berkeyakinan annahu la yara, bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memandang annasyarra wal kufra, annasyirka wal kufra wal bid'al kubra wa harba ahli sunnah wa difa'an ahli bid'al kubra min al fasadil qalil wala inkaraha wa bayana khatariha min al fasadil katsir. Aku berkeyakinan, yakin bahwa Ibnu Taimiyah tidak memandang kesyirikan, kekufuran, yakni syirik, syirik akbar, kufur akbar, ya, wal bid'ah al kubra, bid'ah terbesar, bid'ah terbesar sebenarnya telah lewat, ya, bid'ah-bid'ah terbesar yang itu di, justru dibela oleh Jamaluddin al-Qasimi, Muhammad, muridnya Muhammad Abdul Misri, ya, yang ternyata Abul Hasan al-Ma'ribi al-Misri al-Ma'ribi Ali Hasan al-Halabi adzan ar-Rub berjalan di belakang mereka seperti itu juga. Bid'ah-bid'ah kubra, bid'ah-bid'ah yang terbesar, yang itu bid'ah itu tingkatannya sudah bid'ah kufriyah, bid'ah kekufuran sudah. Yaitu bid'ah jahmiyah, bid'ah sufiyah yang ekstremnya itu wahdatul wujud, ya. Nah. Bahkan bersama mereka ilmaniyah, yakni aliran sekuler. Nah. Ya kita tahu ini bid'ah-bid'ah tingkatannya kufur, yaitu bid'ah Rafidhah, Jahmiyah dan Sufiyah, yaitu Wahdatul Wujud, Hululiyah. Nah. Ini yang dimaksud dengan al-bid'ah al-kubra. Nah. Wa harb ahli sunnah. Masih ingat ya? Kalau Jamaluddin Al-Qasimi pada kitab-kitabnya membela tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Sufiyah, ya, Rafidhah. Maka Adzan Ar-Rur, Abul Hasan Al-Misr Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi berjalan seperti jalannya mereka ketika pada puncaknya, pada puncak-puncaknya mereka mendukung apa? Seruan penyamaan seluruh agama sedunia, persaudaraan seluruh agama sedunia, kemerdekaan, memilih agama apa saja karena itu sama-sama baik, ya, persatuan seluruh umat beragama. Nah itu intinya pengkafiran alam semesta seperti misinya Masuniyah, Freemasonry, yang salah satu tokoh besarnya adalah Muhammad Abdul Al-Misri, yaitu gurunya Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi ketika Adnan Arur, Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, Al-Hasan Al-Fadi mendukung seruan itu, ya, berarti dia sedang berjalan di jalan yang ditempuh oleh Jamaluddin Al-Qasimi dan Muhammad Abdul Misri, mengarah kepada pengkafiran alam semesta. Nah, Ali Hasan Al-Halabi ketika memuji tulisan yang isinya seruan itu tadi dan mengatakan bahwa tulisan itu adalah tulisan yang mewakili Islam, menerangkan Islam yang adil, ketika dikritik, ditegur, dinasihati, dibantah, dia mengatakan, membela dan mengatakan bahwa itu telah ditandatangani dan disetujui oleh puluhan ulama tsikat, ulama-ulama terpercaya, ya, dan hukama umana dan penguasa-penguasa yang amanah. Ternyata yang menandatangani dan menyetujui itu, ya, yang dibahasakan, dipuji oleh, ditazkiyah, direkomendasi oleh dia bahwa mereka itu ulama tsikat, ulama-ulama terpercaya, ternyata adalah pentolan-pentolan Rafidhah, pentolan-pentolan Sufiyah dan tokoh-tokoh ilmaniyah sekuler. Nah, ya kan? Baik. Maka apakah pantas Ibnu Ruhaili membela mereka ini? Ya, berjalan bersama mereka sementara mereka keadaan seperti itu. Maka di sini kata Syekh Rabi', aku berkeyakinan bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak akan memandang kesyirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah terbesar itu, ya, dan memerangi ahlus sunnah, membela ahlul bid'ah al-kubra, membela tokoh-tokoh bid'ah-bid'ah yang terbesar itu, tidak akan memandang itu al-fasad min al-fasad al-qalil, bahwa itu kerusakan yang kecil, ya, syirik, kufur bid'ah terbesar itu tidak mungkin dianggap sebagai apa? Kerusakan yang kecil, membela mereka tokoh-tokohnya padahal bid'ahnya bid'ah kufur. Dibela, itu tidak mungkin Ibn Taymiyyah menganggap itu kerusakan yang kecil. Ya, wala inkaraha, dan tidak mungkin Ibn Taymiyyah memandang bahwa mengingkari kesyirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah yang terbesar itu, wa bayan khatariha, dan menerangkan bahayanya kesyirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah terbesar itu, minal fasadil katsir, tergolong kerusakan yang besar. Ya, tidak mungkin Ibn Taymiyyah memandang demikian. Berarti, ya, karena arah-arahnya, ketika Adnan Ar'ur, Abu Hasan al-Misr al-Ma'ribi, Ali Hasan al-Habidi, bantah, ditahzir, dihajar, maunya, arah-arahnya Ibn Ruhail ini, kalian melakukan, hal itu justru menimbulkan fitnah yang lebih besar, justru memecah belah Ahlus Sunnah, semakin kacau, maunya begitu. Dibandingkan kerusakan yang didatangkan oleh mereka, begitu. Nah, tidak mungkin, tidak benar. Tingkatannya sudah pada tingkatan bid'ah tersebut, seruan itu tingkatan kufur itu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, perpecahan, ya, kekacauan, ya justru kekacauan yang membuatnya mereka, Abul Hasan, Ali Hasan. Fitnah itu justru mereka. Nah, adapun Syekh Rabi dan yang lainnya, justru mereka berusaha menyelamatkan umat agar tidak ikut dengan perpecahan tersebut, tidak ikut dengan fitnah itu. Nah, karena persatuan itu harus di atas apa? Al-haq, di atas sunnah. Justru yang keluar dari ini itu yang pecah, memecahkan diri dan mengeluarkan diri dari sunnah. Nah, menyeret kepada kekufuran, bid'ah-bid'ah terbesar tersebut, tingkatannya kufur. Apa yang mereka serukan, mereka dukung itu. Nah, itu adalah kerusakan yang besar. Membantah mereka, menyikat mereka, mentahdir, menghajar mereka, tidak sebanding dengan kerusakan yang besar yang mereka bawakan itu. Jadi tidak benar ini, Ibrahim al-Ruhail. Ya. Fala maslahata a'zam min nashr at-tauhid wa idharihi, tidak ada maslahat yang lebih besar, kata Syekh Rabi, dibandingkan menyebarkan tauhid. Satu-satunya agama yang hak adalah Islam. Seluruh agama selain Islam itu batil, kufur. Ya, satu-satunya agama yang baik adalah Islam, yang paling yang mulia Islam, yang lainnya semuanya hina. Semuanya kotor, najis. Ya. Tidak bisa disamakan dibandingkan dengan Islam. Ya. Kaum muslimin dengan kaum kufar bukan saudara. Sampai hari kiamat ada prinsip al-wala wal bara. Muslim wajib membenci mereka, memusuhi mereka, siapapun selain Islam, selain Muslim. Adapun aplikasinya, kalau kafir itu harbi, memerangi kaum Muslim, maka diperangi juga. Adapun kalau kafir itu bukan harbi, imma dia musta'man misalkan, ya, dapat jaminan keamanan masuk ke negeri Islam seperti turis-turis itu, maka kaum Muslimin tidak boleh mengganggunya. Ya, kita tidak seperti teroris-teroris itu. Ya, mu'ahad kafir yang negara tempat dia tinggal ada perjanjian damai dengan negara Islam, kemudian salah satu warga negara kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam masuk ke negeri Islam itu, maka mu'ahad dia, ya, terikat perjanjian antara dua negara, maka tidak boleh diganggu. Tazimmi, dia kafir, hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Ada jaminan keamanan. Tapi bukan berarti kita mencintai dia, menyukai dia. Tetap kita membenci dia. Ya. Baru berlepas diri dia karena dia kafir. Nah, abadan. Ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh, akidah sunnah jamaah, tauhid ini harus ya disebar wa ilhari dan menampakkannya di permukaan agar berjaya. Tidak ada maslahat terbesar dibandingkan itu. Wa min hadmi syirk, dan meruntuhkan kesyirikan, wal kufur, kekufuran. Ya, bahwa seruan yang didukung oleh Adnan Ur-Ur, Abu Hasan, Ali Hasan, itu adalah kekufuran. Ya. Bid'ah Jahmiyah, Sufiyah yang ekstrim, yaitu Hululiyah, Ittihadiyah, Bid'ah Rafidah, itu bid'ah kufur. Itu harus dihancurkan. Wa tathhir al-ard minhuma minal bid'ah wa minal bid'ah. Dan membersihkan bumi ini dari kesyirikan dan kekufuran dan dari bid'ah-bid'ah min al-bid'ah illati wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha syarrul umur, dan membersihkan muka bumi ini dari bid'ah-bid'ah yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah-bid'ah itu adalah sejelek-jelek perkara. Inna khairul hadi khairul kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru diada-adakan, dimunculkan, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bukan ajaran Rasulullah. Ya. Dan itu sesat. Dan seluruh kesesatan itu bid'ah. Bid'ah itu tempatnya di neraka. Nah, ini maslahat terbesar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdakwah di atas ini. Siapa saja yang menyelisih ini, ya, mendatangkan kesyirikan, kekufuran, bid'ah kufriyah. Nah, dan bid'ah-bid'ah yang tingkatannya kefasikan maupun yang lebih ringan dari itu, maka Ahlus Sunnah akan tampil untuk membantahnya, mentahdirnya. Nah, dalam rangka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan prinsip al-wala wal bara, ya, untuk menjaga umat, berdakwah kepada umat, menjaga mereka agar tidak sesat, tidak rusak, tidak binasa dengan bid'ah-bid'ah itu, dengan syirik dan kekufuran itu. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakan ulama Ahlus Sunnah sekarang membantah mereka itu justru memperkeruh masalah, justru semakin mengacaukan, justru menimbulkan mafsadat yang besar dibanding mukhalafahnya mereka. Nah, hadza buhtanun azim, tuduhan yang besar. Ini syubhat, ya. Ini yang membuat sebagian orang, ya, kemudian termakan. Nah, yang tidak mengerti hakikat ini. Barakallahu fiikum. Tafadhalu ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.